Alhamdulillah kita akhirnya telah sampai ke yang kedua daripada kitab ini di dalam bahasa Melayu, iaitu Kitab Teladan Para Nabi. Setelah kita bicarakan tentang kitab-kitab beberapa orang Nabi, kemudian terakhir sekali kenalan kita yang terdapat di dalam surah Yakin, kita Ashabul Qaryah, penduduk-penduduk sebuah kota. Maka kita sampai kepada kisah Nabi Yunus AS. Jadi berkata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Nabi Yunus AS di dalam Al-Quran. Dalam surah Yunus, Allah Ta'ala berfirman, فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Maksudnya, dan mengapa tidak ada penduduk satu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat baginya selain kaum Yunus. Ketika mereka, ini kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri ketenangan kepada mereka sampai pada waktu yang tertentu. Jadi ini ayat yang pertama yang dibawakan Ibn Kathir mengenai Nabi Yunus AS. Dan ia terdapat di dalam, tidak lain dan tidak bukan, dalam surah Yunus AS. Nama surah itu nama Nabi Yunus. Dia juga berkata dalam surah Al-Anbiya, وَجَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan mempersempitkannya. Maka dia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Lanjutnya dalam surah As-Saffat, Allah Ta'ala berfirman, wa inna yunusa laminal mursalin iz abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhahidin faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan ia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuknya sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Kerana itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Jadi dalam tiga ayat ini, dalam tiga surah ini, kita dapati yakni secara lebih dekat lagi, lebih jelas lagi cerita Nabi Yunus AS. Bermula dengan kisah kaumnya yang beriman, yang apabila mereka beriman, Allah SWT selamatkan mereka daripada azab. Allah berikan mereka kenikmatan, kekenangan ilahi sampai pada waktu tertentu. 9 ayat berikutnya berkenaan dengan Nabi Yunus AS di dalam perut ikan, yakni Hud, dan bagaimana Nabi Yunus AS berdoa. Lalu Allah SWT pun memperkenankan doanya. Dan pada ayat yang akhir ini dalam surah Al-Shaffat, Allah SWT ringkaskan semua cerita Nabi Yunus AS, iaitu Yunus benar-benar adalah salah seorang rasul. Lalu bagaimana dia lari ke sebuah kapal Al-Mash'ud, yakni penuh muatan. Lalu bagaimana dia ikut berundi tetapi dia sentiasa kalah dalam undian. Maka akhirnya dia dimakan atau ditelan oleh ikan dalam keadaan tercela, maka dia pun bertasbih. Maka Allah SWT pun keluarkan dia ke sebuah tanah yang tandus. Allah SWT tumbuhkan di tanah tandus itu satu buah pohon saja, iaitu pohon yaktin, labu. Dan kemudian selepas itu Allah SWT menghantarnya, mengutuskannya kepada 100 ribu orang ataupun lebih. Mereka semua beriman, maka Allah SWT berikan mereka kehidupan sampai pada waktu tertentu. Dalam surah Al-Shaffat, antara surah yang banyak cerita tentang Nabi-Nabi secara ringkas. Dan dalam surah Al-Qalam, surah terakhir mengenai Nabi Yunus AS, Allah SWT berfirman, فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Rabbmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam ikan ketika dia berdoa sedang ia dalam keadaan marah. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Rabbnya, benar-benar dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Rabbnya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Taubat kaum Nabi Yunus alaihi salam. Para ahli tafsir mengatakan Allah Ta'ala mengutus Yunus AS kepada penduduk Nainawi di daerah Al-Mu'asil ataupun Musal. Musal sekarang di Iraq. Lalu dia menyuruh mereka ke jalan Allah Azza wa Jalla, namun mereka mendustakannya dan senantiasa dalam kekafiran dan keengkaran. Itu yang berlaku kaum Nabi Yunus AS mula-mula kafir, ikan kepada Nabi Yunus. Setelah hal itu berlangsung lama, maka Yunus pergi dari tengah-tengah mereka seraya menjanjikan kepada mereka datangnya azab lepas 3 hari. Jadi inilah masalahnya. Dakwah Nabi Yunus AS dalam kata-kata Ibn Kathir ini, dia kata, kamu kalau tak beriman juga, lepas 3 hari kamu akan ditimpa azab. Tetapi dia tak ada mandat untuk itu. Tak dapat wahyu. Jadi dia pun keluar daripada kaumnya. Setelah Yunus AS pergi dari tengah kaumnya, mereka menyaksikan datangnya azab tersebut. Lalu Allah Ta'ala membangkitkan dalam hati mereka gairah taubat. Maka mereka pun menyesali apa yang telah mereka perbuat terhadap Nabi mereka. Selanjutnya mereka memakai baju hitam dan memisahkan setiap binatang dan anaknya. Kemudian mereka mengangkat suara berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berteriak keras seraya merendahkan diri. Maka semua orang, laki-laki, perempuan, anak-anak maupun orang tua menangis. Bahkan semua binatang ternak dan binatang liar lainnya pun ikut menangis dan bersuara. Untuk unta-unta dan sapi serta anak-anaknya pun melenguh. Kambing dan anak-anaknya juga mengembik. Saat itu merupakan saat yang sangat dahsyat lagi menghiburkan. Kemudian dengan kekuatan, daya kekuasaan, rahmat dan kelembutannya, Allah menghentikan azab yang timbul disebabkan oleh perbuatan mereka dan berputar-putar di atas kepala mereka seperti pada sebahagian malam yang sangat gelap. Ketepain Laili Mughlima. Jadi azab itu ada ke atas tapi belum turun. Mereka nampak azab itu, maknanya mereka nampak azab. Yani kalau turun, maka mereka akan binasa. Jadi apa berlaku? Mereka semua diilhamkan oleh Allah SWT, diberikan hidayah untuk bertaubat. bukan satu dua orang, bukan sekumpulan kecil, tetapi semua sekali, seluruh kota itu atau seluruh kampung tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan cara yang kita dah lihat tadi, bahkan anak binatang-binatang pun sama juga takut terhadap azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu Allah Taala pun berfirman, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Dan mengapa tidak ada penduduk satu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat baginya? Maksudnya, seandainya pada masa-masa terdahulu terdapat sebuah kota yang beriman secara sempurna, maksudnya semua penduduk kota itu beriman. Jarang ada semua penduduk kota beriman. Kau Nabi Muhammad SAW pun tak semua yang beriman. Jadi kata Allah SWT, kalaulah ada, kenapa tak ada satu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat baginya? Semua sekali beriman. Dan hal itu menunjukkan bahawasanya tidak ada satu kota pun yang beriman secara seluruhnya. Tetapi keadaannya seperti yang difirmankan Allah Taala, wama arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan kami tidak mengutus pada suatu negeri seorang pemberi peringatan, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu akan berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Jadi ayat ini umum dalam surah Sabah. Tak ada satu penduduk pun kota yang bila diutuskan rasul kepada mereka, mesti ada orang yang kata, kami kasih kepada apa yang kamu bawa. Dan mereka tu biasanya mutrafu. Ini mutrafun, orang yang melampau, orang yang mewah, orang yang yang mempunyai pangkat. Mereka ni lah yang mula-mula sekali akan kukur. Yang ikut selalunya orang-orang yang miskin, orang yang fasik, orang yang susah, yang hina. Jadi oleh kerana itu Allah SWT dalam surah Yunus kata, kenapa tak ada yang beriman melainkan kaum Yunus. Jadi lain semuanya tak ada yang beriman secara keseluruhan. Juga firmannya, illa qaum Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Selain kaum Yunus, ketika mereka itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai pada waktu yang tertentu. Jadi iman macam mana? Yang ini beriman secara sempurna, yang ini keseluruhan, semua sekali, pemuda apa semuanya, yang baik yang jahat, semuanya beriman. Jadi baik. Para ahli tafsir telah berbeza pendapat apakah iman ini bermanfaat bagi mereka di kehidupan akhirat kelak, sehingga dapat menyelamatkan mereka dari azab akhirat. Bagaimana iman tersebut telah menyelamatkan mereka dari azab dunia? Kenapa mereka berselisih pendapat pula tentang kemanfaatan iman mereka pada hari akhirat? Setelah mereka bersepakat bahawa pada di dunia ni, waktu di dunia ni, iman itu manfaatkan mereka sehingga mereka selamat daripada azab. Sebab dalam ayat Al-Quran tu cakap apa? Kasyafna anhum azab al-khizyi fil hayatid dunya. Mereka beriman, jadi kami hilangkan dari azab, hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Allah tak kata kehidupan akhirat. Macam tu mereka ada berselisih pendapat. Jadi menunjukkan khusus pada hari pada hidup dunia aja. Lepas tu akhirnya wamat ta'ala wa milahin, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai pada waktu yang tertentu. Tak sebut pasal akhirat. Jadi kata Ibn Kathir, yang tampak jelas dari tiap ayat Al-Quran, yakni dia punya konteksnya, kandungannya di atas adalah ya, iaitu mereka akan selamat daripada azab akhirat. Iman mereka bermanfaat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Cuma Allah tak sebutkan. Jadi di akhirat tak ada, maknanya tak ada. Dan sepatutnya bila dah selamat kat dunia, selamat kat akhirat. Baik. Baik. Bagaimana firman Allah Ta'ala, lamma amanu, ketika mereka, yakni kaum Yunus itu beriman. Jadi mereka kalau beriman, kita semua tahu waktu kita punya akidah, kalau orang beriman, selamat dunia dan akhirat kalau dia mati dalam keadaan beriman. Baik. Dia juga berfirman, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin. Dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih lalu mereka beriman. Kerana itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Kenikmatan yang dianugerahkan hingga waktu tertentu itu tidak menutup kemungkinan penghapusan azab akhirat. Itu kata Ibn Kathir. Bila cakap tentang dunia, tak menafikan ke akhirat tu selamat. Bahkan lainnya patutnya selamat. Jadi kita katakan selamat juga. Wallahu a'lam. Itu pun Ibn Kathir warak, dia kata wallahu a'lam. Kemudian masalah kedua mengenai jumlah 100,000 itu sudah jelas dan pasti. Kat mana ayat ya? Yang tadi tu. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin. Dan kami utuskan kepada, utuskan dia, Nabi Yunus kepada 100,000. Ini orang. Jadi itu semua dah sepakat. Memang 100,000 orang jumlah penduduk kaum Nabi Yunus AS. Itu jelas dan pasti. Tetapi para ahli tafsir masih berbeza pendapat tentang kata tambahan dalam ayat tersebut. Apa dia? Aw yazidun 100,000 orang atau lebih. Jadi lebih tu berapa? Lebih ke? Lebih tu berapa? 1, 2, 3 dan sebagainya. 100,000. Jadi berapa tu lebih? Jadi ada tak pendapat ketiga? Aw yazidun ataupun lebih. Maknanya ini syak dan ragu-ragu daripada Allah SWT. 100,000 ke lebih ke? Ini kalau orang nak cari kesesatan kat dalam Al-Quran, dia akan dapat kesesatan. Allah sesatkan dia. Jadi kalau dia cari petunjuk, dia akan dapat petunjuk. Jadi bahasa Arab aw yazidun boleh mana? Wa yazidun 100,000 dan lebih. Dia kenapa pakai aw? Nak takkitkan 100,000 tu. Memang ada je. Tambahan tu sengaja tak nak sebut. Tapi memang memang biasa. Aw yazidun. Dan memang kadang-kadang biasanya pakai aw tu yakni atau, macam kita pakai atau. Ini atau ini. Tapi ini maknanya sebenarnya takkit 100,000 dan tambahan. Ini pernah kita terangkan tentang aw dalam Al-Quran. Jadi berapa ya? Mereka ini tak sebut dalam bahasa Arab tadi ada sebut macam-macam pendapat. Jadi mungkin itu tidak apa ni, tidak penting, jadi tak sebutkan kat sini. Kita ada masa insya-Allah kita buka nanti. Bahasa Arab. Yang ketiga, Nabi Yunus alaihissalam. Mereka berbeza pendapat kemudian selepas itu. Apakah pengutusan Yunus alaihissalam kepada mereka itu sebelum atau setelah dia dimakan ikan? Ataukah keduanya merupakan dua umat yang berbeza? Jadi mengenai hal tersebut terdapat tiga pendapat. Misalnya tiga pendapat. Satu kata dia sebelum dia, kaum itu adalah sebelum dia dimakan ikan. Pendapat kedua, yang selepas dimakan ikan. Yang pendapat ketiga apa? Dia dua umat yang berbeza. Dua-dua sekali, sebelum dan selepas. Maksudnya ada tiga pendapat. Yang kesemuanya telah kami uraikan di dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Baik, ini semua berbeza pendapat. Tak apa-apa, penting kok kita sebab tak ada, tak ada dalil yang kata'i. Sebab Al-Quran kita macam itu je. Nabi Yunus AS di dalam perut ikan. Maksudnya telah pergi dalam keadaan marah kerana ulah kaumnya, perangai kaumnya. Yunus AS naik kapal lalu berlayar bersama mereka, yakni apa ni, penunggang kapal. Kapal itu mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimal penuh sehingga menjadi oleng dan hampir tenggelam. Baru-baru ni kat Pulau Tioman tu tak masing eh. Dah lama lepas dia bawa makan terlampau banyak lalu berlaku macam tu. Nabi Yunus AS nasib dia tak baik. Dia nak keluar daripada kaum ni, dia masuk kapal yang macam tu. Ya? Bagaimana disebutkan oleh beberapa ahli tafsir? Sebab Allah SWT kata tiltu. Is abaqa ila al-fulkil mashhud. Apabila dia lari, abaqa tu maknanya lari. Macam hamba larikan diri daripada tuan dia, kita panggil dia abaqa al-abdu. dan dia abid, bahawa abid dia lari. Al-Abraqa ni salah satu dosa besar, dosa besar. Nabi SAW dalam Sahih Muslim kita dah baca dulu, apa dia ancam untuk sebagai orang yang tak beriman, orang yang lari daripada hambanya sampai dia balik kepada yang hambanya lari daripada tuannya sampai dia balik kepada tuannya. Dan dalam fiqah pula jual beli ada juga masalah hamba lari ni, hukum jual hamba, jual beli hamba yang lari, yang dah lari daripada tuannya, boleh tak? Siapa ada hamba tu, aku jual kau sekian-sekian ribu dan sebagainya, mana hamba tu, hamba aku dah lari, aku tak punya, mana? Boleh tak boleh? Tak boleh ya? Tak boleh. Sebab apa? Majhul, jahalah, kita tak tahu boleh dapat ke tak boleh. Tak boleh dapat. Sebenarnya kita tahu tu boleh dapat tak dapat, cepat ke dan lambat, jadi tu tak boleh. Dia jual beli mesti tak ada apa ni, ketidaktahuan tak tentu. Ini macam mana yang orang jual beli apa tu, macam ada ulama kasih satu lagi contoh, jual beli ikan dalam kolam, boleh tak? Kolam lah, bukan tank ikan, boleh lagi lah. Kolam, mana tahu boleh dapat ke tak boleh dapat. Si ikan ni yang kau beli ni, berapa ekor ni, sekian-sekian banyak, tak boleh eh. Nanti dekat, tak tahu kat sini, dekat Malaysia banyak orang apa ni, kolam ikan tu pancing. Pancing ikan atau pancing udang, macam mana? Boleh ke tak boleh? Itu riada. Riada lah, dia jual beli je. Tengok eh macam mana dia, kalau tak ada sebab apa dia minta apa, dia kasi berapa jam awak pakai. Kadang-kadang kasi, kalau tak ada penyeluruhan, dia punya ada pengumpan apa semua, dia kasi lah berapa, RM30, RM30. Awak nak apa sampai malam lah, sampai malam boleh pancing kat situ, berapa banyak dapat tu awak punya. Tak ada masalah tau, ada masalah tak? Takkan dapat, kalau tak dapat, kalau dapat banyak lah, dapat cicit lah. Dalam tak udang banyak atau tidak, kita tak tahu orang ramai ke macam mana. Dia cuba hati lah itu. Kalau nak jual pindah, jual beli udang. Kalau cakap nak apa ni, nak pakai tempat tu, rupanya upah tempat tu. Tak tahu macam mana lah, dia punya Singapura ada tak pasir rin lah. Haa, pasir rin ada kat kolam tu kan. Haa, ada. Sama dia pakai jam eh. Dia pakai jam macam mana. Nampak tak lambat nak. Ya, kan dah tak ada lagi cerita macam itu lagi ya. Ya, kalau sewa tempat lain tau, sewa tempat lain. Baik, macam mana pun apa ni, Is'ad-Aqa maknanya Nabi Muhammad SAW lari daripada kaumnya dan dia naik kapal yang penuh muatan. Jadi mereka mengatakan, ini orang-orang dalam kapal itu, kemudian kaum itu bermesyuarah untuk mengadakan undian. Barang siapa yang keluar namanya, maka dia akan dilemparkan ke laut supaya muatan kapal menjadi lebih ringan. Betul eh? Orang berat ke? Kat dalam kapal tu bukan muatan lain tu lah, kargo lain. Dalam banyak-banyak benda orang nak campak-campak penumpang. Kata dalam tafsir awak baru baca, diorang kata bahawa diorang dah campak kargo, tak apa ni, masih nak tenggelam lagi. Jadi mereka tahu bahawa mereka kena campak penumpang, mesti ada penumpang berpasar. Kata je macam itu. Okay. Jadi macam mana pun perkara ni berlaku, Nabi Muhammad SAW ada kat situ dan dia tak ingkari apa ni, mesyuarat macam ini, meeting dia buat macam ini, kita kena buang satu penumpang. Dia tak ingkar pula, bahkan dia join undian ini. Dia terus sama undi kan. Tetapi setelah mereka mengadakan undian, maka undian itu dia jatuh kepada Nabi Yunus AS. Ini maknanya dia turut sama undi. Jadi dia sanggup untuk dibuang daripada kapal. Kalau dibuang daripada kapal, dah agak-agak apa, selamat ke tak selamat? Kita macam apa? Bunuh diri kan? Nak selamatkan ramai, kita boleh korbankan diri kita. Jadi sekalian nak selamatkan ramai, maslahat ramai, kita korbankan diri kita. Macam pernah dengar tak tu? Jadi kita tolak mafsadah yang banyak dengan kita ambil mafsadah yang sikit. Kita buat juga benda yang haram yang sikit tu, nak tolak haram yang besar. Ini selalu lah sekarang zaman sekarang fiqah lah, banyak pakai kaedah ni. Dan kalau antara dalil yang mereka pakai, dalilnya adalah dalam surah Yunus ni, ayat ni yang tadi. Nasib baik saya dah pernah terangkan kemarin tentang satu kaedah penting, berdalilkan dengan syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa hukumnya? Sebab tu, sebab kena terangkan. Bila awak datang, senang. Tak ada yang Al-Quran cakap macam ini, ya. Jadi masalah potong-potong orang punya organ ke, potong bina diri ke apa, itu semua boleh, tak ada pasal. Semua boleh. Sebab ni dalilnya. Benda ni ada tak dalam syariat Nabi Muhammad SAW? Kalau awak ada nak laut bergelora apa semuanya, penumpang kita undi, penumpang kita jambak, ada lah dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Boleh tak ni? Tak boleh kan? Tak boleh. Orang beriman ataupun orang kafir, tak boleh, sama je. Tak boleh. Jadi ini menunjukkan bahawa ini adalah syariat Nabi Yunus. Tak salah, memang ada macam itu. Bahkan dalam banyak benda yang mereka undi, memang kita tak tahu pasal kisah tadi, riwayat tadi kargo orang limpah tak boleh, baru orang dapat ilham bahawa nak limpah penumpang, mana pula datang macam itu. Kalau benda tak boleh, tak boleh lah. Ini maknanya memang dalam syariat mereka, kalau macam ini ni maknanya kita kena korbankan satu penumpang. Memang syariat dalam macam itu boleh. Itu ni antara benda-benda pelik yang berlaku pada syariat yang sebelum kita. Nasib baik tak ada dalam syariat kita. Masalah besar. Kalau awak dekat Tegal tu, dekat Berting tu, masalah. Ini kena korban dengan makna uli. Masalah tu. Tak ada uli kat penumpang. Okay, dalil ni tak boleh pakai, eh? Dalil ni tak boleh pakai, ini tak ada dalil. Ini syariat lama, syariat sebelum kita. Sebab tu antara masalah, kalau ada dua orang atas kapal atau sampan, satu sihat sikit, satu masih sihat, satu dah sakit dan tak ada makanan lain, dah pelantar berhari-hari kat tengah laut, ikan ada pun tak boleh, tak boleh makan, air ada pun tak boleh minum, jadi apa dia? Boleh tak si sakit tu dikorbankan untuk si sihat? Jadi makan orang lah untuk. Tak boleh. Walaupun orang kafir, walaupun orang kafir yang sakit, tak boleh. Dia tak boleh, tak boleh naik orang. Tidak. Okey, dia mati sendiri boleh tak makan dia? Ni lagi dia tu. Sakit tu dah mati sekarang ni. Si sihat tu mati dulu. Dia tak mak lapar ke macam mana? Boleh tak dia makan dia? Mama, tak boleh. Tak boleh. Yang boleh apa dia dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, inna harrama 'alaikumul maytata wad-dama walahma khinzira wama uhilla bihi lighairillah. Hanya diharamkan atas kamu maita bangkai, wad-dama darah, walahma khinzir dan daging khinzir babi. Dan apa-apa yang disembelih bukan dengan nama Allah. Tetapi faman yattarra ghaira dharin wala adil, siapa yang terpaksa mudarat dan dia tidak melampau keadaannya, fala ithma alaihi, maknanya dia makan, dia ambil haram ni, maka tak ada dosa bagi Allah. Ghafurur rahim. Tu boleh makan bangkai, boleh makan baik bangkai dan apa yang ditemik apa ni, tak pakai nama Allah Subhanahu wa taala, berhubung darah dan makin tu. Jadi bangkai itu apa? Semua bangkai. Yalah, semua bangkai melainkan manusia. Melainkan manusia. Tak ada orang cakap manusia boleh. Tapi nanti korek. Kalau orang nak selamatkan umat ni daripada kesusahan, dia koreklah. Silap. Nanti jumpa. Nanti jumpa saja. Satu ulama kat mana entah, dalam kitab mana entah, cakap boleh. Kita tahu ada yang cakap boleh. Kita tak ada masalah. Dia bukan masalah cari pakai khilaf. Lepas tu dia kata, kan ada khilaf. Masalahnya ada khilaf. Jangan ingatkan ni semua apa ni, apa pendapat kau yang betul. Saya ada ulama yang cakap macam itu. Kemudian dia mulalah nak kata bawa kita hormat pada ulama dan sebagainya. Jadi dia ada sebenarnya bukan dalil. Dalil tu apa? Quran, hadis kan? Dan usul fiqh yang kuat dan sebagainya. Tapi dalil ni adalah khilaf. Jadi khilaf dia jadi dalil. Apasal boleh, apasal awak pelapak ni? Pasal khilaf. Apasal awak boleh dengan milik kan? Pasal dia khilaf. Jadi khilaf tu dalil, bukan dalil. Tu dalil. Tak buat apa-apa, tak faham, tak belajar agama, masyarakat kita mengumpul ke mana-mana, akan dibawa oleh orang-orang yang kononnya ada ilmu, dia akan bawa dengan mazhab macam ini. Dia akan bawa untuk awak pada silap. Besok awak jumpa silap. Ya, ada silap lah bab ni. Ada silap bab ni. Dia makin buka, makin buka, makin buka. Dan tujuannya tak lain dan tak bukan untuk apa? Untuk menghalalkan apa yang diharapkan oleh Allah SWT. Besok usul semua benda dia silap. Jadi untuk kita, silap-silap lah. Silap bukan masalah. Saya silap ulama tu punya masalah. Okay. Untuk kita, kita pakai dalil. Dan kita tak dibenarkan untuk memakai, menggunakan silap. Dalil yang tak kuat. Atas takat itu, ulama semua bukan tak tahu. Tapi mereka tak pakai. Bahkan sebagian mereka bayangkan, mereka kata ijma' dalam bab ini. Ijma' dalam bab ini. Atau mereka tak tahu ada silap. Orang maknanya tak iktibarkan khilaf-khilaf tersebut. Ibn Hazm ada cakap macam ini. Al-Ghazali, Ibn Mudin cakap jadi boleh yang apa. Mereka tak tahu ke semua. Mereka kata ijma' pakai. Tak ada orang ni pun dah bercanggah dengan dalil khilaf itu ghairu mu'tabar. Jadi khilaf ni ada dua macam. Satu khilaf yang mu'tabar, maknanya apa? Khilaf yang kuat. Jadi kalau ada pendapat gini-gini kita lapang dada dan kita tak berikan kau salah, kau salah dan sebagainya. Pendapat aku je betul, tak ada. Tapi kita boleh, maksudnya kita boleh dialog dan sebagainya, bolehlah cakap dalil gini. Kita boleh hujah-hujah, tapi ingkar dia macam dia satu mungkar. Kata awak dapat pahala, awak naik mungkar dan sebagainya. Tak boleh sini khilaf kuat, katanya kata ini maliki, kata gini dan sebagainya. Sebenarnya itu khilaf muktabar, semuanya bertandakan pada dalil. Yang kedua, khilaf yang tidak muktabar. Khilaf muktabar tak, muktabar tu macam mana? Kalau dia bukan daripada empat mazhab, maknanya tak muktabar. Bukan. Walaupun dia bukan daripada empat mazhab, yang ni ulama'nya, dia tetap dipanggilkan muktabar. Dan bila dia tak muktabar, bila dia tak bersandarkan kepada dalil. Sebab tu masalahnya Allah. Macam kita nak tahu kan, bersandar pada dalil kuat ke tak? Tak kuat. Di sinilah kita berpandukan kepada ulama' sendiri. Ulama' tu, dia tolak ni khilaf. Dia kata khilaf ni tak muktabar. Kalau ada jumpa ulama' cakap macam itu, baru awak tahu. Inilah khilaf yang tak muktabar, ini muktabar. Dan satu lagi cara dia, awak nak tahu silam muktabar, tak muktabar, kena belajar lah jalan-jalannya. Muktabar ini antara bab yang halus, susah nak tahu. Jadi bukan sebarang-sebarang nak cakap. Jadi kita bila cakap silam ni tak muktabar, dia jawab balik. Tapi apa tu silam tak muktabar, tak muktabar? Dia main-main kan, dia suruh kita penat lelah, suruh kita research, suruh buat satu paper, terangkan pada dia apa silam muktabar, tak muktabar. Kalau kau tak tahu apa tu silam muktabar, apa silam tak muktabar, macam mana kau boleh pakai silap macam ni? Maknanya apa cara kau boleh keluarkan pendapat macam ni dan ambil silap yang lemah ni? Patutnya dia yang nak kena terangkan orang silap muktabar, silap tak muktabar tu. Dia tanya sama ada dia tahu atau dia tak tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak payah tanya lah kan. Dia kena jawab kita, oh ni tak, ni muktabar sebab ni dia gini, dan muktabar gini, tak muktabar gini. Kalau dia tanya tu pasal dia tahu lah. Dan kalau dia tanya tak tahu, orang tak tahu mana boleh jadi mustahil. Mana boleh keluarkan fatwa, boleh tak tahu khabar dan sebagainya. Dia menunjukkan soalan-soalan gini bukan soalan nak nak dapat kebenaran. Ini nak nak kira nak tolak orang kat corner je. Yang limpik dia apa ni. Jadi dia susah nak jawab, dia tak boleh jawab, penatkan orang. Lepas tu dia boleh jawab, kecil dia pun nanti kacau-kacau. Jadi benda ni selalu berlaku. Ini kita cakap pengalaman kita dengan Singapura. Dan semua banyaknya perbincangan dan perkara yang sama. Kita mudah-mudahkan benda ni jawab. Kalau nampak, nampak. Kita bila baca banyak, kita pergi kelas agama dan sebagainya, sikit-sikit pun kita dapat. Kalau yang masalah yang kita takut ni orang tak belajar pun, atau orang belajar gitu je kan, dia nak bersih hati, cuci hati, pakai sabun, lepas tu dia nak gerus, nak gerus. Itu je yang dia nak tahu. Lain tu dia tak nak kisah masalah. Jadi dengan mencuci, macam mana cuci hati? Macam mana? Ada jalan lain tak? Selain daripada jalan yang dibawa oleh sunnah daripada Nabi Muhammad SAW, tak ada kan? Siapa yang tukang cuci hati ni? Nabi SAW wa'izakikum. Dan dia lah yang mensucikan kamu, yang diutuskan kepada kamu, daripada diri kamu, diajarkan kamu Al-Kitabah wal-Hikmah wal-Zakikum, dan dia mensucikan kamu. Jadi cara nak sucikan hati apa semuanya Nabi yang ajar. Nabi ajar cuma suci hati je ke? Atau dia ajar juga Al-Qum Hakam, dia ajar juga kaedah-kaedah, semua dia ajar. Jadi semua sekali nak kena ambil daripada Rasulullah SAW. Tak payah pakai syekh pun. Untuk suci hati pergi kat sini, untuk halal haram syekh kita pergi jumpa kat sini. Ha, untuk akidah awak pergi jumpa dengan syekh ni. Apa pula benda itu? Kan kita ni syekh pertama Rasulullah SAW. Kalau semua bawa daripada sumber yang sama, okay, kita ikut. Maksud saya pun tak penting ni kita satu orang belajar semua, taklah. Maksudnya semua pakai sumber sama. Imam yang akhir tu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka pula bila nak sucikan hati, imam akhir mereka syekh tersebut. Dia hadis, dia nampak semuanya apa yang dalam hati awak. Dia musyik, dia kacau, dia nampak apa awak punya salah. Nanti awak punya penyakit hati tu, nanti dia kasi apa? Ubat bagi awak. Ini semua dah mula lah. Jadi dia pula yang tahu macam mana nak sucikan hati. Dan kadang-kadang apa ni, awak kalau pergi apa ni syekh lain, dia tak dapat sucikan kau, dia tak nampak awak punya penyakit. Dia ada yang mula pula Al-Safar Doktor kan, terpacit. Dan kalau dah tersakit, jumpa doktor, tanya tak, Ini ubat ni, mana dia punya evidence, mana dia punya research, ada tak bersakit kita tanya? Tak ada kan? Jadi dia kata dengan kita pun sama, orang yang dah jumpa dengan syekh, syekh kasi ubat, bikin gitu dan gini, tak boleh tanya mana dalil. Awak tak sampai lah, tak sampai. Tak lagi belajar sekolah apa ni, kasi ubat, hati-hati jadi awak tak boleh tanya. Tak sengaja saya terangkan dengan bahasa begini dan supaya kita faham. Ini sebenarnya itu je, dia punya asetnya begitu. Kita lah faham kan? Dekat jari kita ni, kita tahu apa orang punya main-main tak boleh. Okay. Jadi tinggal nak sampaikan je lah, tinggal nak sampaikan. Ini orang-orang macam ini tak belajar hukum mahkam dan sebagainya. Jadi mereka tak akan mula sepedaya dengan slogan-slogan kita kena apa ni, Islam itu rahmat untuk semua, Islam itu apa ni untuk semua zaman, untuk semua tempat, Islam itu apa ni kehidupan khalifah memakmurkan apa? Memakmurkan bumi kan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata pada Nabi Adam, pada malaikat, belum nak cerita lagi, dia kata aku nak jadikan Nabi Adam ni sebagai khalifah kat muka bumi. Khalifah tu maknanya makmurkan dan sebagainya. Jadi kita pun, kita Islam mesti gitu, tak boleh sempit, tak boleh apa semuanya. Itu kan cantik semuanya, betul tak? Cantik kan? Ini maksud dia dekat belakang lain. Dulu tak dengar pula macam ini. Ini baru-baru ni baru dengar. Dan akan makin lama makin kuat, makin kuat, makin kuat. 10-20 tahun orang tak dengar bunyi semua. Badan tersebut dia diam je, takkan tak apa-apa dia buat. Sekarang baru nak mula, kan ada orang-orangnya dah mula belajar, balik dan dia bawa benda-benda macam ni. Dan kita lah nak jawab-jawab. Kalau lah memang sepatutnya ada orang yang pergi jawab-jawab semuanya, tapi ada lagi satu cara nak tangani benda-benda macam ini. Dengan kita balik je, kita tak masuk. Apa kata Nabi SAW bila nampak hilang banyak nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Taman taku biha. Pegang kuat-kuat. Wa'afnu alaiha bin nawajib. Gigitnya dengan gigi geraham. Bukan gigi depan ke, sikit je. Dengan gigi geraham lagi. Bukan pegangan tangan je, dengan gigi lagi geraham. Jangan lepaskan. Nabi Yaakum Muhammad Dasatil Umar. Dan waspadalah kamu dah dekat semua cara yang diadil-adilkan. Kerana semua yang diadilkan adalah bid'ah, dan kita bid'ah adalah kesesatan. Baik lain kesesatan adalah dalam darah tu. Itu je Nabi SAW kata, balik pada sunnah kita, sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Rasulullah Rasulullah sahabat. Jadi kat situ ada bertegang teguh kepada Islam. Baik. Jadi berkenaan dengan Nabi Yunus AS dalam perut ikan. Jadi setelah mereka mengadakan undian, maka undian itu jatuh pada Nabi Yunus AS. Kenapa jatuh pada Nabi Muhammad, tak jatuh pada orang lain? Sebab Allah SWT memang takdirkan demikian. Jadi ini sebenarnya Allah SWT tunjukkan bagaimana Allah SWT takdirkan semua benda. Allah aturkan semuanya. Nabi Yunus ada macam buat salah sikit, jadi Nabi Yunus kena macam begini. Tetapi mereka tidak mahu menerima undian itu. Kemudian mereka mengulanginya lagi dan masih tetap jatuh pada Nabi Yunus alaihissalam. Jadi beberapa kali pun sampai pada Nabi Yunus Untuk yang kedua kalinya ini mereka masih tetap menolak hasil undian tersebut. Ini tak pakai. Mereka kata tak pakai, kau tak boleh. Kita buat lagi, undi lagi. Selanjutnya mereka menguranginya untuk yang ketiga kalinya. Dan undian itu masih tetap jatuh pada diri Nabi Yunus AS. Kerana hal itu sudah menjadi kehendak Allah untuk satu kepentingan yang sangat besar. Yang dinamakan hikmah-hikmah, inilah antara hikmah yang jelas ada kat dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya Allah SWT terangkan hikmah, bukakan secret dia ni. Hikmah dia adalah untuk yang akan datang tu kan. Tapi untuk kita banyak benda berlaku, kita cuma tahu cakap hikmah. Tapi apa sebenarnya? Kita sebenarnya tak tahu. Maksudnya kita tak dapat rahsianya. Kadang-kadang selepas itu kita dapat tahu, aku rupa-rupanya dulu masuk sekolah gini, tiba-tiba aku pergi sekolah sini, rupanya ada hikmahnya. Kalau aku pergi sana, aku jadi macam ini. Aku ni aku yang misalnya macam itulah. Aku pergi kat kerja kat tempat ni, pasal kat situ lagi bagus, kenapa aku tak dapat, rupanya ada hikmahnya. Kita selalu cakap macam itu. Tapi itu yakin ke tak yakin tu? Tak yakin ya. Dekat lah, tapi tak mestinya macam itu. Tak ada lain hikmah dia. Jadi sebab itu kita cakap ada hikmahnya, mungkin-mungkin aja. Cakap mungkin-mungkin. Yang kita takut sekarang ni, benda berlaku bukan peribadi tau, individu. Bukan grup kecil, grup besar, global punya benda. Tsunami misalnya. Datanglah orang-orang yang ahli hikmah-hikmah ni. Bila dia bersyarah, dia pun mulalah cakap hikmahnya begini-begini, dah macam itu, dah macam ini. Seolah-olah dia tahu rahsia Allah SWT apa berlaku sesuatu. Ini kita takut. Kalau dia ahli politik, habis. Mulalah dia cakap, dia pusingkan semua ya, ikut apa ya. Ikhlas politik ke? Sebab itu kita menghati dalam bab ni perang kat negeri Arab, perang kat sana, ada perjanjian damai dan dunia hikmah ada begitu dan begini. Banyak orang pakai perkara yang berlaku kat dunia ni untuk dengan tentu, dan mereka selalu ambil kata hikmah. Sebab orang manusia suka macam gini, suka dengar apa dia, suka dengar lah. Jadi analisis dalam kalkulasi ni lah yang ikut sebenarnya. Ni duduk dengan kopi lama-lama pun boleh. Nanti bila buka benda yang dah terang hikmah dia begini ni, malah nak dengar. Minta dia tu juga. Tak ada benda. Kita cakap-cakap macam itu. Hikmahnya begini dan begitu. Oh, rumah ni budak-budak pelajar ni asrama terbakar. Datang pula orang. Inilah budak-budak ni ada masalah ni. Kalau dia jemaah tabligh, dia kata tak pergi semayang jemaah. Kalau jemaah adopsi pula datang, orang tak pergi tarikat. Dia semua pakai benda yang berlaku tu. Kau ni tak ada rawat masalah. Semua kata natijah dia, nerusin conclusion ya. Satu benda yang ikut selera mereka. Masalah ni. Nak tengok banyak kali macam itu. Ada satu grup suka cakap pasal hikmah-hikmah ni, benda-benda macam ni. Dan orang yang nak dengar namun ni betul lah, dia dapat macam tangkap secret-secret ni lah. Kau tak ada, ada special sikit. Nak dengar tak? Kita cakap orang-orang masjid. Kalau ada bubang awak macam itu, kalau nak dengar, tak nak awak minta itu, jalan tu dah. Kata-kata pun tak guna. Baik, setelah mereka baik, jadi untuk kepentingan yang besar itulah hikmahnya akan diterangkan sekejap lagi ya. Allah Taala berfirman, wa inna yunus la minal mursalin iz abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin faltaqamahu al-hutu wa huwa mubin. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul yang diutuskan kepada kaum yang mengingkarinya. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Jadi itu pun sebenarnya dah cukup untuk kita. Sekali ke, dua kali, tiga kali, berapa kali, tak payah tahu, kita tahu maknanya dia kalah dalam undi. Sekali pun dia, maknanya dia ikut turut serta dalam undian. Dan undinya maknanya adalah dia dicampak daripada kapal ke laut. Maka dia ditelan oleh ikan besar Hud dalam keadaan tercelah. Warah huling ya, tercelah bukan maksudnya tercelah daripada Allah SWT celah dia dan sebagainya. Mulin bahasa Arab. Dan tercelah, mulin tu majhul. Tercelah, apa celah dia? Tak mesti Allah SWT kan. Tapi keadaan kecilnya pernah nampak lah. Keadaan susah payah apa semuanya. Dah masuk dalam tok ikan. Dalam keadaan susah payah, duka dan sebagainya seorang-seorang. Itu maknanya mulim. Ada orang kata, ni Nabi Yunus buat dosa dan sebagainya. Kita buka kitab-kitab, ada kitab Injil dan Taurat, lagi orang buka cerita macam-macam. Sampaikan menghina apa dan menjatuhkan kebawaan dan apa ni hak seorang Nabi. Orang biasa pun tak sepatutnya diberitakan seperti itu. Jadi bukan tercela, maknanya dalam keadaan yang suka, yang susah dan sebagainya. Baik, yang itu setelah undian itu jatuh pada dirinya ke dunia kecil, dia langsung menceburkan diri ke laut, jatuhkan tampakan dirinya ke laut. Lalu Allah Azza wa Jalla mengirimkan ikan besar dari laut hijau untuk menelannya. Tak tahu kat mana laut hijau ni. Dalam Al-Qasara Al-Bahrul Akhdar, laut hitam, laut putih dia. Laut hijau dia, laut merah. Agaknya ada laut Itu kalau ada dokumentari nak buat research dalam benda ni, ada banyak ikan hut ke apa kat situ, kita tak tahu lah. Itu untuk kita tak tahu apa penting detail-detail ni. Ini Ibnu Katsir cakap, dari laut hijau untuk menelannya. Allah Ta'ala memerintahkan ikan itu agar tidak memakan daging Yunus AS dan tidak juga menghancurkan tulang-tulangnya. Allah Ta'ala yang perintahkan, suruh telan sahaja. Selanjutnya ikan itu membawanya berenang mengelilingi lautan. Dan bahasa Arab, kullaha. Betul tak? Semuanya sekali, semua lautan dia pergi, ikan ni. Ada yang mengatakan bahawa ikan besar yang menelan Yunus AS itu ditelan juga oleh ikan yang lebih besar lagi. Selanjutnya para ahli tafsir menuturkan, setelah dia berada di dalam perut ikan selama waktu yang menurut perhitungan normal dia sudah meninggal dunia, Yunus AS menggerakkan anggota tubuhnya. Ternyata ia masih boleh bergerak dan dia yakin dia masih hidup. Lalu dia menjatuhkan diri dan bersujud seraya berucap, Ya Rabbu, aku telah menjadikan satu tempat bersujud di mana tidak ada seorang pun dari hamba-hambamu yang beribadah seperti di tempat ini. Katanya dengarkan Nabi Yunus AS yang ada dah mati. Tapi dia gerakkan badannya, rupanya masih bergerak. Akhirnya dia sujud dalam perut ikan. Dia kata, aku telah sujud dalam tempat yang tak ada orang pernah sujud sebelum ini. Baik. Dan para ahli tafsir juga berbeza pendapat tentang lamanya Yunus AS tinggal di dalam perut ikan. Hanya Allah yang mengetahui berapa lama Yunus AS tinggal di dalamnya. Ada kata 24 jam, ada kata 3 hari, dan macam-macam ulama di dalam bahasa Arabnya ada banyak. Okay, yang kata Ibn Kathir akhirnya, wallahu'alam berapa lama dia tinggal dalamnya. Kemudian maksudnya ketika dia dibawa berenang oleh ikan itu di laut lepas serta diombang-ambingkan oleh ombak, Yunus mendengar tasbih yang dikumandangkan oleh ikan-ikan besar dan juga ikan-ikan lainnya, termasuk di dalamnya mendengar tasbih biji-bijian kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi yang berlapis tujuh dan semua yang ada di antara keduanya. Di dalam itu kita tahu kalau masuk dalam air je kita dengar macam apa ya? Hati kita, jantung kita pun boleh dengar kan, tertutup telinga. Jadi waktu tu kata Ibn Kathir, dia dengar tasbih daripada binatang-binatang, daripada kehidupan-kehidupan di langit dan di bumi. Baik, jadi pada saat itulah terlontar ucapan yang diucapkan dengan lisan hal dan maqal, yakni ucapan bagaimana yang diberitahukan oleh Allah Zulhizzati wal Jalal, Zat yang mengetahui segala yang tersembunyi dan yang tampak, Sirrawaqah, yang menghilangkan mubarak dan malapetaka, yang mendengar semua suara meski sangat pelan, yang mengetahui segala yang tidak tampak meski sangat kecil sekali, serta mengabulkan semua doa meski sebesar apa pun juga, di mana dia berfirman dalam kitab yang jelas yang diturunkan kepada Rasul yang sangat jujur, yang dia pembicara yang paling jujur, Rasul Qa'ilin, serta Rab seluruh sekalian alam dan ilah bagi seluruh para Rasul, wa zannuni izzahaba, dan ingatlah Zunnun ketika dia pergi kepada keluarganya, yakni murabidan fazanna an lan naqdira alaihi fanada fil zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghamm wa kadzalika munjil mu'minin. Dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan mempersempitkannya. Jadi ada disebutkan hilaf apa maknanya? Naqdirah. Kami tidak akan mempersempitkannya. Maka dia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahawa tidak ada hilaf yang berhak diibadahi selain engkau, Maha Suci engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta. Ini kalimat apa? Kalimat tahlil. La ilaha illallah. Jadi doa pada ketika itu, la ilaha illa anta. La ilaha illa apa kena-kenanya dengan nak keluar daripada kesusahan dalam kesusahan. Yang mana tak ada orang boleh selamatkan. Sebab apa? Tak ada orang boleh dengar apa yang awak minta. Ada orang boleh dengar tak? Tak ada. Dia tak ada orang boleh selamatkan mereka melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika itu dia minta la ilaha illa anta. Jadi dengan kalimah tauhid ini sebenarnya adalah doa. Orang ingatkan ini cuma zikir saja. Sebenarnya dia doa. Sebab tu dia boleh jadi zikir dan dia juga doa. Doa yang paling baik nanti pada hari Arafah nanti. Kata Rasulullah SAW, aku katakan dan Nabi-Nabiyun sebelum aku katakan, doa Nabi kata, apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan ayat yang tiba jumi. Apa doa ni? La ilaha illallah Allah, tidak ada tuan yang berada semua melainkan Allah wahdahu la syarika la. Itu semua maknanya lahul mulku, kekuasaan untuk Allah SWT dan semua kepujian bagi Allah SWT. Alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa setiap sesuatu. Tak ada minta apa-apa pun kan zahirnya. Tapi Nabi kata apa? Itulah doa. Dan doa siapa pula tu? Doa tu pada hari Arafah ni. Dan doa siapa pula? Semua orang lain pakai doa yang sama. Jadi kita faham bahawa la ilaha illallah ni zikir ni juga satu doa. Satu jenis doa. Kerana dia mengandungi lebih daripada zikir, yang mengandungi doa, iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak saya sebutkan apa-apa lagi lepas tu, selamatkanlah aku semua tak ada. Allah ilaha illa anta subhanaka ma suci engkau ini pun kumina zalimin. Itu je yang disebutkan. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ya, maknanya aku dah zalim. Dan orang kata ini istighfar. Ini adalah satu istighfar. Yang ini minta ampun. Kadang kita tak nampak pun minta ampun kat dalam ayat ini. Sebenarnya dalam ni ada minta ampun juga, walaupun tak secara langsung. Nanti akan diterangkan apabila apa ni zikir ini ataupun doa ini. Ini antara sebaik-baik doa. Antara sebaik-baik doa. Jadi maka kami telah memperkenankan doanya, fastajabna lahu, dan menyelamatkannya dari kedukaan, wanajainahu minal ghammi, wa kadzalika munjil mu'minin. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi yang akhir itu penting sebab ada kisah kat dalam ni. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi siapa juga orang beriman, syarat dia beriman. Tak ada syirik apa-apa pun, syirik kecil pun kalau boleh tak ada. Ada ulama kata syirik kecil tak boleh ada syarat. Maka apa? Kalau dia doa, dengan doa ni dia akan diselamatkan macam Nabi Yunus AS diselamatkan. Aku juga bersama ayahan dia, dia akan diselamatkan. Dalam bab syirik kecil ni, kita tahu kita ada syirik besar, syirik kecil. Apa beza dia? Syirik besar, maka dia tak akan diampunkan dosanya tu lah sampai dia bertaubat. Syirik kecil, dia tak sampai keluar daripada apa? Daripada Islam. Maknanya dia punya dosa boleh diampunkan lagi kalau Allah kehendaki. Kita faham syirik besar, syirik kecil. Satu boleh diampuni, satu tak boleh diampuni. Tapi dalam Al-Quran, dia tak ada bezakan tau syirik besar, syirik kecil. Ada dalil tak dalam Al-Quran? Ada syirik besar, syirik kecil, syirik tengah-tengah? Tak ada. Allah cuma sebut syirik saja. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tak tak akan sekali-kali mengampuni kalau dia disyirikkan. Tak sebut besar ke kecil. Kecil pun tak diampunkan. Tak diampunkan. Itulah Al-Quran. Sebab lepas Allah pun kata, وَيَوْفِرُ مَدُّنَا ذَلِكَ لِمَيَشَىٰ. Dan dia, ini Allah mengampunkan semua syirik selain daripada itu yang kecil daripada selain syirik, semua dosa-dosa diampunkan. Tapi di Mayasya, seperti yang dikendaki. Jadi, selain daripada syirik, dosa apa pun, Allah SWT boleh ampunkan kalau tidak. Sebab tu, ada ulama katakan bahawa semua syirik, syirik tak diampunkan. Kecil pun sama, tak boleh, semua tak lepas. Tak selamatkan awak. Dalil dia itulah ayat Quran. Dan siapa kata macam ni? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dia ada pernah cakap tentang mukhtasar ya, bahawa tak ada beza. Ini syirik besar, syirik kecil ya, tapi syirik kecil pun dosa dia syirik juga, tak diampunkan juga. Jadi sebab tu kena hati-hati daripada semua jenis syirik eh. Tapi yang rajinnya ada syirik besar, syirik kecil. Siapa yang membaca kitab tauhid dan bab-bab ini, kita dah baca ada hadis-hadis lain berkenaan dengan syirik kecil. Kalau syirik itu pun diampunkan oleh Allah SWT dengan dalil Nabi SAW tak suruh para sahabat bertaubat, sedangkan mereka telah melakukan syirik, syirik kecil eh? Baik. Jadi siapa yang beriman tak syirikkan Allah SWT, bila dalam safaya doa dengan doa ni, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Baik, kemudian dalam ayat tersebut, فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Lalu dia menyangka, lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan mempersempitkannya. Maksudnya menyulitkannya. Okay, sebelum kita baca terus, naqdira dalam bahasa Arab boleh dua makna. Naqdira maknanya kami berkuasa atasnya. Dan satu lagi yang tadi itu, kami menyempitkannya. Kenapa tak pakai makna yang pertama? Naqdira alaihi maknanya kami tak berkuasa atas ni. Kenapa? Nabi Yunus tak yakin ataupun sangka bahawa Allah SWT tak berkuasa atasnya. Tak boleh kan? Itu satu tak, makna yang salah, makna yang fasid, yang batil. Jadi tak boleh pakai untuk tafsir. Kalau kita jujur lah, mana boleh kita sendiri, siapa yang rasa yang sikit Allah tak kuasa atasnya, tak boleh buat apa atasnya, dia dah cukup. Apa lagi Nabi Yunus alaihi salam? Tak, dia tak sampai macam itu. Jadi naqdira ada dalam bahasa Arab makna lagi satu, iaitu mempersempitkannya. Ini kita baca selepasnya. Ada yang mengatakan maknanya memperkirakan, yang berasal dari takdir. Ini makna yang ketiga. Yang ini kami tak dapat takdirkan, yang ini kami tak dapat kirakannya, tetapkannya. Yang ini berupa bahasa yang sangat popular. Bagaimana yang diungkapkan oleh seorang penyair, kala a'idun dakal zamanul ladhi madha, tabarak kama tuqaddiru yakun falakal amru. Kali-kali zaman yang telah berlaku tidak akan pernah kembali. Moga engkau diberi berkah, apa yang kamu kira maka akan terjadi, semua terserah kamu. Jadi kat dalam tu berkenaan dengan apa yang kamu kira ma taqdiru, ma tuqaddiru. Jadi yang benar adalah Allah, kami tidak akan mempersempitkan. Jadi Nabi Muhammad SAW bila dekat ada kaumnya dalam keadaan gitu, dia lepaskan gitu, dia rasakan Allah SWT tak akan susahkan dia eh? Dia tak rasa dia buat salah lah macam tu. Jadi itu sebabnya apa yang Allah SWT sebutkan secara tersebut. Jadi Allah SWT sempitkan dia. Fanadatul zulumat, maka dia yang Yunus menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Zulumat tu plural eh? Kalau zulmah satu je. Jadi zulumat gelap ni banyak kegelapan. Nah, kat situ lah ada tafsir mula nak kupaskan macam mana boleh datangnya banyak kegelapan. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Umar bin Maimun, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Al-Hasan, Qatada dan Al-Dhahhak mengatakan, iaitu kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dalam laut, dan kegelapan malam. Jadi ada tiga, at least ada tiga baru jadi plural. Bahasa dua tak cukup eh, plural. Tiga yang plural. Jadi itulah tiga kegelapan. Yang perut ikan dah gelap, kemudian laut pun gelap. Sekali dah tak masuk, berapa meter je dah masuk. Dan kegelapan malam, waktu malam kadang kegelapan tu. Dan firman Allah Ta'ala, kalaulah annahu kana minal musabbihin, lalabita fi batnihi ila yawmi ba'thun. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, nescaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Jadi sebelum kita baca lagi, yang tadi itu sebenarnya di pendapat kedua, ada yang mengatakan 3 ke 8 tu dua perut ikan. Sebab tu tadi ada tafsir apa, kalau ingat lagi, ada dua ikan. Satu ikan yang dah boleh telan orang, pasal lain ketika lagi besar daripada tu, dia ikan telan ikan yang boleh telan orang. Buat apa dia besar? Jadi dah 2 ke 8 kat situ. 2 ke 8 yang ketiga apa dia? 2 ke 8 laut. Itu tak disebutkan kat sini. Alhamdulillah kita pun selamat. Agaknya itu riwayat yang tidak sahih. Ya. Tetapi kita telah selamat dan akan jumpa riwayat-riwayat. Itu pun jauh sangatlah. Tapi yang ini lebih macam apa tu, lebih zahir. Dan ada yang menyatakan kenangan ayat dalam surah Safat, artinya jika saja di dalam perut ikan itu Yunus AS tidak bersasbih bertahlil kepada Allah, mengakui kekuasaannya dengan penuh ketundukan serta bertaubat kepadanya, nescaya dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat, dan kelak dia pasti akan dibangkitkan dari dalam perut ikan tersebut. Yang demikian merupakan makna dari apa yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair di dalam salah satu riwayat. Dekat ni sampai cakap ni adalah makna dari apa yang diriwayatkan. Dia tak cakap ni yang diriwayatkan Sa'id Jubair. Jadi dia riwayat dengan makna, bukan riwayat dengan lafaz. Begitu punya amanah kita punya. Alhamdulillah kita punya ilmu Islam, kita tak risau, tak khawatir dan tak ragu-ragu sumber-sumber kita. Sebab ulama-ulama kita mana, mereka lah satu-satunya manusia-manusia yang dimuliakan Allah SWT dengan sanad. Tak ada agama lain yang ada sanad. Kita selamat pasal kita ada sanad. Jadi semua benda ada sanad. Semua bukan hadis, ya, tafsir pun ada sanad. Jadi bila cakap pasal sanad tu, diceklah perawi-perawinya dan apa lagi etika-etika dalam meriwayatkan. Sebab semuanya hukum, semuanya ilmu, semuanya boleh jadi hukum. Adapun agama lain mereka tak ada benda ni. Sebab tu mereka tak tahu. Intek kitab yang mereka katakan Nobel book mereka ataupun holy book, kitab suci mereka yang paling suci yang datang dari Tuhan pun tak tahu riwayat siapa, tak tahu siapa yang bawa. Dan sebelum tu bahasa dia pun bukan bahasa asli Nabi tersebut. Injil bahasa apa? Paling dekat kita kena jawab paling kuno bahasa apa tu? Greek kan? Latin ke Greek? Latin paling kuno. Bukannya bahasa Nabi Isa, dia salah bahasa Yahudi. Itu dia nak cukup. Berapa banyak boleh hilang dalam terjemahan Allah SWT. Banyak boleh hilang. Jangan cerita lain. Sanad tak ada. Mereka boleh kata inilah datang daripada Allah, hazam inilah, ini daripada Allah SWT. Semuanya kat dalam kitab ni, Bible orang kata ni adalah daripada Allah SWT, word of God. Sebab ni dah bagus pula. Kalau mula orang betul-betul word of God. Kita orang Islam ada yang kata ni bukan word of God, ni hikayat saja daripada word of God. Bahasa ni bahasa Nabi Muhammad SAW. Ada juga bahasa itu. Tapi lepas tu mereka boleh sumpah dengan Hollywood ni dan sebagainya. Bahasa Inggeris, Indonesian daripada siapa, lepas tu version pula daripada siapa, beza-beza. Jadi kita saja yang ada sana. Sebab tu kita tengok kita punya apa ni yang kita baca ni buku lama sebenarnya. Buku lama lah, iaitu orangnya 700 lebih meninggal di dia. Itu sejarah yang 700 tahun yang dulu. Jadi masih style dia macam ini. Itu kelebihannya buku-buku lama. Nanti terpelihara, alhamdulillah. Perlu sanad tak nak pakai kitab ni? Ya, ini sanad kita sampai ke Ibnu Katsir. Perlu tak sanad? Jadi saya cakap sebelum saya nak ajar ni, saya bawa satu paper dalam dia. Saya dengar daripada Sheikh ni, Sheikh ni dengar daripada Sheikh ni, Sheikh ni dengar daripada Sheikh ni, sampai kepada Ibnu Katsir. Kepada Ibnu Katsir sampailah kepada mana-mana. Perlulah macam tu. Kalau dia bagus lah, kalau dia bagus, tapi tak perlu. Tak perlu. Zaman kita sekarang dah tak payah sangat nak sampai kepada buku. Jangan salah faham. Tadi saya cakap pasal lain benda. Sangat sampai buku tak payah. Sebab di kitab mutadawil bainan nas, dekat mana-mana saja, dan dia mutawatir. Siapa kata mana ada kitab Qasasul Anbiya yang ni hidayah wa nihayah sekarang yang mutawatir? Ibu kata tak ada sekarang kitab gini, bohong. Ataupun saya ragu-ragu apa sekarang kata awak pergi cek, awak pergi belajar balik. Tak payah nak buktikan tau. Tak payah kita nak sabar ya, awak sangat apa semua. Tak sini lah yang ilmu penting. Macam mana nak jawab hujah, tak payah. Ini saya Bukhari betul ke? Daripada Bukhari yang awak buka, awak beli kat kedai Darussalam ke kedai kat mana kan? Maka baca ini betul ke? Mau Bukhari tulis? Awak perlu tak nak cek? Perlu tak nak cek sana? Darussalam, rekannya tak nak dia sampai Bukhari? Dia tak boleh kasi punya. Perlu ke? Tak perlu sebab kitab saya Bukhari ada kat satu dunia, dunia Islam. Orang sebut yang dia tak perlu daripada, tak perlu sana. Itu pun orang-orang ulama hadis dia ada sanad beratusan tahun sampai pada kitab Sahih Bukhari. Imam Nawawi dia pernah mencarakan Sahih Muslim kan, dia ada sanad sampai pada Imam Muslim, jauh tu. Ibn Hajar lagi jauh lagi, dia tahun 600an Hijrah, dia ada sanad sampai kepada Imam Al-Bukhari. Kata Imam Suyuti lagi jauh 900 lebih Hijrah, dia ada sanad sampai kepada Imam Bukhari. Yang ni kita-kita imam tak sunnah semua mereka ada sanad. Untuk kita, kenapa kita cakap tak perlu sanad? Antaranya tadi, kitab ini masyhur, ada kat mana-mana. Orang semua tahu, dia tak hilang. Dia bukan kitab yang jenis hilang. Tak boleh nak bayangkan ni Tata kan dah bila masuk, Genghis Khan dah masuk, apa ni Baghdad dia dah, dia dah bakar buku-buku semuanya kan. Mana tak ada ni lah, dah rusak. Tak ada, tak payah. Kita tak payah lah nak buktikan data sejarah. Baik, kedua, sanad kalau ada pun sekarang, awak boleh cek ke? Dia ni hafalan bagus, ini pasal beratus orang, bukan seribu. Kalau dia masuk pada dia langsung, jadi tak guna. Sebab itu sekarang sanad, orang cari-cari sanad apa? Al-Quran. Pergi Mesir cari sanad Al-Quran, pergi Madinah Mekah cari sanad Al-Quran. Tapi Sheikh tu nanti dia dapat sanad lah. Sanad tu dia dapat dari dia. Sekarang kita tanya dia, dia ni buat kenal lah dia tu. Majmul, satu majmul semua sanad buat tu sampah. Ni kalau awak tak tahu, banyak daripada mereka buat apa, buat apa sanad tersebut. Tapi kita kata bagus daripada sudut ikut apa dia panggil tradisi heritage kita, okay. Tapi daripada hujah, kita cakap pasal sekarang ni sanad Quran kan, paling tinggi, paling best punya. Tapi kita tak cakapkan salah kan, orang nak ambil tu semuanya. Kita katakan bagus pasal dia masih ikut tradisi kita. Tapi hujah tidak, hadis pun benda penting. Tapi sekarang orang cari sanad apa? Orang cari sanad apa? Buku nak sanad. Buku kuning-kuning tu, yang jawi-jawi tu, sanad dah perisik ni, kat Yaman, cik tu, kat sana je. Akhir sekali zikir pun nak sana, akhir sekali pakai serban pun nak sana. Sikit sana sampai Singapura ni sana dia. Oh, pecek ke Singapura tu? Orang tak tahu. Wah, bagus ni ada sana tadi ijazah aku semua. Dia ni ada sana tau, dia ada ijazah. Baik, zaman kita tak perlu sebab buku dah tersebar luas. Tak ada kekhawatiran semua buku-buku tu besok kita bangun semua hilang, tak ada. Tak ada, tak akan berlaku. Jadi inilah makna daripada apa yang diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair, seorang ulama tafsir Ahmad Mashhur, dalam salah satu riwayat. Apa dia? Pendapat dia, yang Nabi Yunus alaihissalam itu bertasbih, bertahlil, yang berzikir, mutasabbihin dalam perut, perut ikan tersebut. Sebab itu dia diselamatkan, pasal dia punya amalan dalam perut ikan. Itu kita take note, amalan dalam perut ikan. Baik, ada juga menyatakan falaula annahu kana. Nampak bahasa Arabnya penting, boleh macam-macam keluar tafsir. Falaula annahu kana, apa menekan lah, maka kalau sekiranya dia, yang ni dahulu, kalau ni yang mazi, past tense, iaitu sebelum dia ditelan oleh ikan, minal mutasbihin, tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Jadi mereka katakan, iaitu dia ni beramal ibadat ni bukan kat dalam perut tu baru start tasbih ke. Pasal dia dulu bertasbih banyak zikir kepada Allah SWT. Itu sebab Allah SWT selamatkan dia. Bukan dah susah baru tasbih. Jadi pendapat kedua, iaitu orang-orang taat selalu mengerjakan solat, ini orang mutasabbihin, dan banyak berzikir kepada Allah, ini makna mutasabbihin. Demikian yang dikemukakan oleh Al-Zahab bin Qais, Ibn Abbas, Abul Aliya, Wahab bin Munabbih, Sa'id bin Jubair, Al-Suddi, Aqa' bin As-Sa'id, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan beberapa ulama' lainnya. Dan hal itu pula yang menjadi pilihan Ibn Jarir. Rasulullah Khabari yang minggu lepas kita kata. Hal itu pula diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan beberapa perawi penulis kitab As-Sunan dari Ibn Abbas. Kitab Sunan tu kitab Sunan yang empat tu, Sunan At-Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah dan Nasa'i. Empat tu. Jadi hadis ni ada kat dalam ni. Jadi kalau hadis ada kat dalam kitab Sunan tu, maknanya hadis masyhur. Hadis masyhur. Selalunya kuat. Selalunya hadis kalau dekat Sunan selalunya kuat. Minggu lepas kita ceritakan kan pasal kalau jangan kalau kitab jauh-jauh tu kan. Itu ada masalah hadisnya. Kalau kat Sunan insya-Allah boleh ada dia, kita boleh confident sikit. Walaupun ada juga yang dhaif dan sebagainya. Baik, dari Ibnu Abbas bahawasanya Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya, ya ulam, ini u'allimukan kalimat, ihfazillah yahfaz, ihfazillah tajidhu tujahat, ta'arraf ilallahi firraha, ya'arifka fisyidda. Hai anak muda, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, nanti dia akan menjagamu. Jagalah Allah, nanti engkau akan mendapatkannya berada di hadapan. Ingatlah kepada Allah pada saat senang, nanti dia akan mengingatmu pada saat susah. Ini pernah disyarahkan loh hadis ni. Ini kalau orang yang anti ataupun yang anti tak apa, anti di apa dia panggil tu, anti sifat ataupun anti zahir, awak pula asyik-asyik pakai sifat sifat Allah SWT. Pasal ni Quran kata ini hadis gini kan, dia kan pakai hadis ni, macam mana ni awak nak pelihara Allah? Okey, itu tajir tu je. Awak bila pelihara Allah, Allah akan pelihara engkau. Okey, dan Allah akan, awak akan dapati Allah kat depan kau. Itu semua cara Allah. Tak pernah pun orang cakap dia nampak Allah kat depan. Jadi ini dikata. Jadi kan kena takwil kan. Takwil maknanya kena kuat. Tak pusing macam maknanya. Baik, insyaAllah dalam waktu yang akan datang. Ini tadi ada syarah hadis ini. Antara hadis yang disyarahkan adalah hadis ini. Alhamdulillah. Baik, jadi ini hadis ini dalil untuk pendapat yang pertama ke yang kedua? Pendapat yang kedua. Pendapat kedua apa dia? Bahawa Nabi Muhammad SAW memang daripada dulu banyak bertasbih, banyak zikir, banyak ibadat, banyak taat kepada Allah SWT. Minal mutasabbihin. Sebab tu dia diselamatkan. Sebab hadis ini kata, kalau engkau ta'arraf ilallahi firraha, kalau engkau ingat Allah pada saat tenang, pada saat tenang, maka Allah akan mengingatmu pada saat kita. Sebab tu Allah SWT selamatkan dia pada saat dia bersusah. Baik, jadi riwayat ni ada kat dalam ni bagus. Ini riwayat ni sahih. Dan ini lebih memuaskan pendapat ini. Dari Abdullah bin Rafi', pelayan Ummu Salamah, dia menceritakan, aku pernah dengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita Rasulullah SAW bersabda, lama aradallahu habsa yunusa fi batnil hud, awhallahu ilal hud an khudhu wa la tuqaddish lahu lahman wa la taksir lahu awzman. Alhamdulillah. Falamma antaha bihi ila asfali bahri, sami'a yunusu hassan, faqala fi nafsihi ma hadha, fa'awhallahu ilayhi wa huwa fi batnil hud, إن هذا تسبيح دواب البحر. قال فسبح وهو في بطن الحوت فسمعت الملائكة تسبيحا فقالوا يا ربنا inna nasma'u sawtan dha'ifan di ardi ghariba, di ardi ghariba. Qala dhalika 'abdi Yunus. Aqani fa habattuhu fi batni al-hut fil bahri. Qalu al-'abdu as-salihu alladhi kana yas'adu ilayka minhu fi kulli yawmin wa laylatin 'amalun salih. Qala na'am. Qala fa shaffi'u lahu 'inda dhalika. قال فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله فنبذناه بالعراء وهو سقيم. Maksudnya, ketika Allah hendak menahan Yunus di dalam perut ikan yang besar, Allah mewahyukan kepada ikan itu agar dia menyelam Yunus dan tidak memakan dagingnya serta tidak mematahkan tulang-tulangnya. Setelah sampai ke dasar laut, Yunus mendengar suara. Kemudian dia berbicara dalam dirinya. Hasan itu maknanya suara yang halus ya. Suara apa ini? Dia tanya dirinya sendiri. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya ketika dia masih berada di perut ikan itu, bahawa itu merupakan tasbih binatang-binatang laut. Jadi masih ada kontak dengan Allah SWT. Yang Allah kasih wahyu padanya. Baru tercetus dalam hati ini, suara apa ini? Dalam perut ikan ini boleh dengar ini. Sayup-sayup. Jadi Allah kata, Allah wahyukan bahawa itulah tasbih binatang-binatang laut. Kita turun akli hingga diving tak? Tak tahu dengan apa eh? Okay. Setelah itu Yunus pun bertasbih. Bila dia tahu itulah tasbih macam laut, dia pun teringat nak tasbih. Sementara dia masih berada di perut ikan, maka para malaikat mendengar tasbih yang diucapkan oleh Yunus. Lalu mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar suara pelan di tempat yang sangat asing. Tempat macam ini tak dengar suara tasbih daripada orang. Kita dengar, jadi malaikat ni dengar. Ini bukan maknanya malaikat ni macam Tuhan dia dengar apa benda. Ini malaikat yang tukang jaga apa? Bab tasbih misalnya. Jadi dia memang dia boleh dengar. Jadi dia kata, wahai Rabb kami, kita dengar suara pelan di tempat yang sangat asing. Maka Allah berfirman, itu adalah hamba ku Yunus. Ya Allah SWT memang dah dengar. Itu adalah hamba ku Yunus. Dia telah berhaka kepadaku, lalu aku menahannya dalam perut ikan di dalam laut. Para malaikat bertanya, seorang hamba yang soleh, yang darinya amal soleh senantiasa naik kepadamu setiap hari, setiap hari dan malam. Ya malaikat semua kenal Nabi Yunus, nama Nabi Yunus Alaihissalam, hamba yang soleh, yang amal solehnya tiap-tiap hari naik atas kepada Allah SWT. Apa dalilnya? Kalau hadis yang sahih, dhaif kan? Tapi dia dikuatkan. Tak ada kat sini. Dan yang akhir ni, bahawa amalan soleh naik kepada Allah SWT, sahih ke tak sahih? Tengok tu. Dalam Al-Quran ada sebut ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Dalam surah Az-Zumar, cek surah Az-Zumar, ilaihi kepadanya, yakni pada Allah SWT, yas'adul naik ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kata-kata yang baik dan amalan-amalan yang soleh, yarfa'uhu, dia mengangkatkannya. Jadi maknanya amalan yang baik ni semua akan naik kepada Allah SWT. Malaikat pun naik. Dan dalam hadis Nabi SAW boleh tanya tentang hari Isnin, dia kata, ni aku dilayakkan pada hari Isnin. Lepas tu dia tanya tentang hari Khamis, dia kata itulah hari yang diangkatnya amalan-amalan soleh kepada Allah SWT. Dan aku suka apabila amalan aku naik, aku sedang berpuasa. Itu dan itu sebabnya ilahnya Nabi SAW puasa pada hari kami. Baik, jadi maknanya naik kepada Allah SWT. Dan itu ini antara dalil lagi untuk Al-Sunnah Wal-Jamaah yang mengatakan bahawa Allah SWT ada di atas. Tak mungkin amalan soleh itu naik atas dengan Allah SWT ada di atas. Sebab dalam Quran dikata ilahi, direct kepada Allah SWT naik ke atas. Jadi macam itu jelas bermacam-macam dalil, macam-macam jenis dalil tentang tingginya Allah SWT atas segala makhluknya. Masih lagi ada orang yang ingkar Jadi alhamdulillah kalau kita dah faham dan kita percaya dan kita beriman, itu bertaufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata yang belum lagi, kita kita doakan semoga mereka dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Macam mana kita dapat insyaAllah. Dan kemudian kita yang dah ada apa ni kepercayaan ini, maka semoga Allah SWT la yuzigh qulubana ba'da idh hadana. Jangan dia mingkirkan hati kita sebab dia beri petunjuk kepada kita dan sesuatu beri kesan kita rahmatnya lebih siapkan kita. Jadi kita tahu bahawa antara sebab orang apa ni apa ni ikut apa ni manhaj ini, manhaj salaf ni, kerana dalam bab ini mereka lah yang paling tepat. Bukan mereka lah yang tepat lah, mereka lah yang benar, kerana tak ada tu hukum mereka dan paling logik sebenarnya. Sebab kalau bukan ke atas, apa lagi? Kiri kanan, betul lah, bawah, semua direction lain, semua yang tak layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala, betul lah. Depan belakang semua ni Allah tak belakang awak. Mesti dekat dekat atas, bawah paling teruk sekali. Sebab tu orang-orang kafir pada hari kiamat, mereka doa pada Allah SWT. Tahu apa doa ni? Hari kiamat pun lah doa. Dan kat dalam neraka mereka doa. Tapi doa ni tak ada pasal, tak ada faedah ni doa. Tapi menunjukkan sesuatu untuk akidah kita. Apa dia? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. Wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kami dua orang, أَضَلَّانَا, dua jenis golongan yang dulu telah sesatkan kami, yang ini di dunia, daripada kalangan jin dan manusia. Jin pun sesatkan manusia, eh? Manusia sesatkan manusia pun betul. Jin pun sesatkan manusia. Ini syaitan-syaitan iblis. Adalah dengan jin yang wajinti. Kenapa kami nak tengok mereka? Apa ni orang hancurkan kami? Naj'alhuma, supaya kami jadikan mereka tahta aqdamina, bawa tapak kaki kami. Liyakuna minal asfalin, supaya mereka ni pun jadi orang-orang yang bawah. Mereka geram sangat orang hancurkan mereka kat dalam api neraka. Kita tak minta terus keluar api neraka. Dia yang salah, dia pasal lah kita kat sini. Itu ada juga, eh? Tapi kalau dah ada give up, mereka kata apa? Geram dengan orang yang sesatkan mereka, nak letakkan, nak pijak-pijak kat bawah. Memang awak boleh kata Allah kat bawah tu, kan sifat bawah sifat yang hina. Macam itu pun, walaupun tak direct, jahil. Ibn Qayyim keluarkan ni semua sebagai intent ulama-ulama salam, keluarkan ni semua dalam Al-Quran sebagai dalil bahawa sifat yang layak, yakni yang layak untuk Allah SWT adalah sifat hidup, sifat tinggi, eh? Baik. Jadi dinaikkan, jadi malaikat kata, ini hamba yang soleh, yang doanya sentiasa dikabulkan, amalnya terus diangkat. Dan lanjut mereka berkata, wahai Rabb kami, apakah engkau tidak mencurahkan rahmat atas apa yang dikerjakan ketika dalamkan, ya, sini. Dia menjawab, ya. Lebih lanjut dia menuturkan, maka berikanlah syafaat baginya pada saat itu. Suruh malaikat beri syafaat. Lanjutlah Allah Ta'ala menyuruh ikan besar itu memuntahkannya ke tepian laut sebagaimana yang difirmankan. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandur fil araf, sedang dalam keadaan sakit, sakit. Jadi itulah bagaimana Allah SWT selamatkan Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Dia dulu banyaknya amal ibadat memulai. Jadi lepas itu bila dengar dia bertasbih pada waktu dalam perut tu, maka Allah SWT selamatkan dia. Bukan maknanya dulu dia dah berzikir apa semua, bila susah tak payah nak minta tolong. Tak, dia susah tak payah minta tolong. Bukan maksudnya gitu. Dulu dah buat bagus dah, bila susah minta dapat. Tapi kalau dulu waktu senang apa semua tak pernah nak minta, tak pernah nak doa apa semua ni, bila susah dah tu nak minta, susah lah nak dapat. Tablet apa ni dia tak ada dalam list. Tak ada dalam list. Tak. Itu kena Allah SWT waktu kita senang sihat. Waktu kita nak tolong orang tu bila kita senang. Waktu dalam hadis Nabi SAW, sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang kamu berikan ketika kamu bakhil, kamu susah, kamu takut fakir, takut miskin lagi, takut kefakiran. Itu jam tengah susah punya tu, awak beri sedekah, itu yang paling best. Awak paling rukit dengan duit tu. Ni tinggal berapa sen je ni, orang minta ni. Lepas tu kalau awak kasih, aku takut orang tak kasih apa, aku tak makan dengan ni. Nak minta makan ni, ya. takutlah tapi boleh dapat juga kan rezeki. Waktu tu awak sedekahkan, itulah sedekah yang paling bagus. Sedekah yang kurang baik, bukan tak baik eh, yang kurang baik. Banyak eh. Dah juta-juta lah kasi. Nampak macam bagus, cek besar-besar apa semuanya. Padahal dia ada banyak lagi. Dia ada banyak lagi. Tak, barang bagus waktu dia susah. Jadi bukan pasal banyak nilai yang sedekah dan sebagainya, tapi tengok keadaan orang tersebut, niat dia ikhlas dengan Allah SWT ataupun tidak. Kita kena jangan niat banyak itu apa semua tidak. Kita kena niatkan apa tu, niat ikhlas itu penting. Banyak atau tidak, ada dia punya pertimbangannya di sisi Allah SWT, itu tidak syak lagi. Tetapi kadang-kadang niat boleh kalahkan kuantiti yang kita lihat tu. Sebab pertimbangan bukan kita timbang. Baik, jadi lepas ini akan diterangkan selanjutnya tentang kisah Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia telah diselamatkan, tentang buah yang dia makan dan sebagainya. Kita akan baca lagi. Allah Allah Allah Allah Allah. Adalah doa Nabi Allah Yunus alaihissalam bila dia dalam perut ikan, iaitu surah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa saya dalam sahih Muslim ada. Jadi banyakkan baca doa ni antara doa-doa kita yang banyak. Tak susah, kenal dia sampai. Fahamkan makna dia, nak mendalam lagi baca tafsir. Macam itulah eh. Baik. Tetapi amalan kita orang Melayu pula lain. Ini doa, kalau nak main hajat, dia sujud doa baca ni. Dia khususkan pula doa ni dalam banyak-banyak doa untuk ini. Jadi sebenarnya dia dah betul daripada sudut fadilat doa ni diamalkan. Tapi masalahnya apa? Bila dia khususkan dalam satu kaitian tertentu dan satu ibadat yang tertentu, yang tidak dikhususkan caranya daripada Rasulullah SAW, itu yang masalah. Dapat yang orang salat hajat pasal aku entah kat Malaysia tu, kat masjid kat sana tu, dia pun ajar macam mana nak semayang salat hajat tu. Lepas tu dia kata bila sujud tu baca doa ni yang buat dia teringat kat Malaysia. Mari entah dia ada kes haa ni dengan Singapura tu kan. Haa ada kes tak jauh dah lah kat rumah masjid saya. Dia tak berkepat ada dia, lepas tu ada lagi satu. Allah. Jadi untuk kita, jadi masalah kita orang Islam ni ilmu lah eh. Kita kena, dia punya gap dia tu ada, masih ada banyak lagi. Kita kena dapatkan diorang. Kalau kita dah dapat diorang ilmu, kejahilan ni dah ada, insyaAllah mudah. Kita punya umat ni boleh apa, boleh dia umat yang mati. Masalah kita sendiri jahil dalam agama kita sendiri. Dan macam mana kita nak ajar orang? Kita tak tahu apa-apa agama kita pun kita tak tahu. Macam mana kita nak ajar orang? Kita ni ilmu semua dapat daripada sana, daripada sini. Kita menggah-megahkan dengan ilmu tu, dengan ilmu ni. Ini agama lah, tak ada apa-apa pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.